Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita melanjutkan pembahasan dalam al-aslu al-thalith, yaitu ma'rifatu an-nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pengenalan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana al-muallif yaitu Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala telah menyebutkan berbagai macam perkara, di antaranya nasab beliau, kemudian umur beliau ketika diutus sebagai nabi, kemudian berapa lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekkah, kemudian kapan beliau berhijrah ke Madinah. Setelah itu Syekh atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menuliskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah dan berdakwah di sana selama 10 tahun, dan setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan kemudian sampai di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarahnya tentang bagaimana kisah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, dari awal sakitnya beliau sampai ketika beliau wafat. Dan disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya ketika beliau wafat, para manusia menjadi goncang dan ragu atas meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Apakah benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat, ataukah itu hanya desas-desus dan isu yang tersebar di kalangan kaum muslimin? Namun kemudian mereka menjadi yakin tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu naik atas mimbar dan mengingatkan seraya berkata, barang siapa yang beribadah kepada Muhammad maka Muhammad telah wafat, telah meninggal. Adapun yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian membacakan ayat yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia biasa. Ya, beliau juga akan mati sebagaimana manusia yang lainnya. Di antaranya surat Ali Imran ayat ke-144 di mana Allah berfirman wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Dan bukanlah Muhammad itu kecuali seorang rasul yang telah lewat, yang telah berlalu sebelum beliau itu para rasul. Apakah kemudian apabila ia, yaitu Nabi Muhammad, mati, meninggal, atau kemudian terbunuh, kemudian kalian inqalab, yaitu berbalik, memunggungi atau meninggalkan kebenaran ini, meninggalkan agama Islam ini, kembali kepada agama kalian, murtad dari agama Islam, menuju agama kesyirikan lagi. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW juga bisa meninggal. Dan juga ayat yang disebutkan oleh Syekh setelahnya yaitu innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati, wa innahum mayyitun, dan mereka pun akan mati. Ini juga akan dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala sebagai dalil bahwasanya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bisa meninggal, akan disebutkan dalam matan Salatul Usul beberapa saat lagi. Kemudian kita lanjutkan apa yang kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala rahimahullah fashtadda buka'un nas wa'arafu annahu qad mata. Maka kemudian manusia setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Bakar tersebut, mereka menangis. Wa'arafu annahu qad mat, dan mereka meyakini dan mengetahui setelahnya bahwasanya benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Fa ghasala salawatullahi wa salamuhu alaihi fi thiyabihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimandikan dengan pakaian yang menempel di badan beliau. Artinya tidak dilepaskan pakaian tersebut. Kenapa? Takriman lahu, sebagai penghormatan atas beliau, ya, pemuliaan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun beliau adalah seorang manusia, namun beliau adalah seorang yang memiliki kemuliaan. Ya. Tidak sebagaimana manusia yang lain, apabila dimandikan ketika telah meninggalnya dia, maka harus dilepaskan pakaiannya, ya, dan tetap ditutupi auratnya, namun dilepaskan pakaiannya. Tidak demikian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau adalah seorang rasul yang dihormati oleh atau memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka tetap dimandikan dengan pakaiannya. Yang ketiga itu mereka ragu untuk kemudian melepaskan pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian mereka mendengar perkataan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar begitu saja, bukan kemudian ada yang berkata seperti itu, tapi tidak ada yang berkata, tidak melihat siapa yang berkata, tapi mereka mendengar bahwasanya mereka diperintahkan untuk memandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pakaiannya, maka mereka pun tidak melepas pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar perkataan dan suara tersebut. Qala thumma kufina bi thalathati aswabin. Kemudian beliau itu dikafankan dengan tiga pakaian, ai lafaif, yaitu yang dimaksud adalah lafaif, kain, lembaran-lembaran kain, yaitu tiga lembaran kain. Biyadun suhuliyah, yang warnanya putih, dan jenis kainnya adalah kain suhuliyah. Ini kain suhuliyah ini adalah suatu kain dari Yaman, dari negeri Yaman, yang warnanya putih bersih. Maka inilah keadaan terbaik dan cara terbaik untuk mengkafani seorang atau seorang mayit, seseorang yang telah meninggal, yaitu dikafani dengan kain yang putih bersih. sebagaimana dikafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dikafani dengan cara yang paling baik. Beliau dikafani dengan cara yang paling baik. Dikafani dengan 3 lembar kain. Yang tentu saja 3 lembar kain ini untuk laki-laki, untuk laki-laki. Adapun untuk perempuan tidak dengan 3 lembar kain, tapi dengan 5 lembar kain. Jadi beliau dikafani dengan 3 lembar kain yang berwarna putih. Maka ini disenangi dalam mengkafani seorang yang telah meninggal, dikafani dengan kain yang putih. Walaupun itu bukan sesuatu yang wajib, namun itu sesuatu yang disunnahkan dan disenangi. Dan disunnahkan juga untuk memakai, menggunakan kain yang bersih, kain putih yang bersih, ya, bukan kain putih yang kusam, nah, namun kain putih yang bersih. Qala laisa fiha qamisun wala imamah. Tidak ada pada ketiga kain tersebut qamis, yaitu jubah, ya, ini masalah jubah yang seperti kita pakai ini, tidak ada qamis padanya, hanya lembaran kain. Wala imamah, dan tidak ada pula imamah, surban pada ketiga lembar kain tersebut. Ya, kain biasa saja, ya, bukan berupa qamis, bukan berupa jubah yang dipakaikan, ataupun kemudian berupa imamah, surban. Qala wa sallan nasu alaihi irsalan biduni imam. Dan kemudian manusia menyolati beliau sallallahu alaihi wasallam irsalan, yaitu secara lepas, bebas biduni imam, maksudnya tanpa ada imam, sholat sendiri-sendiri masing-masing tanpa ada imam. Wallahu alam, itu yang dimaksud. Mungkin harus dirujuk kepada kitab yang lainnya, bagaimana kemudian keadaan ketika itu, ketika para manusia menyolati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti disebutkan di sini tanpa ada imam, tanpa ada imam. Qala thumma dufina lailatal arbi'a. Kemudian dikuburkan pada malam Rabu. Meninggalnya itu pada hari Senin, ya. Yaumil Tsnain, yaitu ketika waktu duha. Ya, ketika waktu duha. Kemudian baru dikuburkan pada malam Rabu. Telah berlalu yaitu sekitar 2 hari lebih. Ya. Telah berlalu sekitar 2 hari lebih. Qala ba'da an tammat mubayyatul khalifati min ba'dihi. Nah, setelah sempurnanya bayat kepada khalifah yang ditunjuk setelahnya, ya, jadi itu kemudian kenapa Rasulullah SAW ditunda pemakamannya, dikarenakan supaya dipilih terlebih dahulu khalifah, ya, disegerakan dipilihnya khalifah sebelum dikuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, supaya segera siapa ini pemimpinnya, ayo dipilih dulu pemimpinnya sebelum dikuburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, jangan sampai kemudian dikuburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berlarut-larut tanpa pemimpin, kemudian terjadi permasalahan setelah itu. Sekarang harus dipilih terlebih dahulu, ya, baru dikuburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelahnya, ya, itu hikmahnya kenapa kemudian ditunda penguburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya yaitu pemilihan atau kemudian diangkatnya dan dibaiatnya khalifah setelah beliau sallallahu alaihi wasallam dilakukan sesegera mungkin, ya. Karena tidak adanya pemimpin itulah suatu yang kemudian madarat bagi kaum muslimin, suatu madarat bagi kaum muslimin ketika tidak ada pemimpin. Qala ba'da an tammat mubayatul khalifatu min ba'dihi, setelah sempurna bai'at kepada khalifah setelah beliau. Qala fa'alaihi min rabbihi afdalus salati wa atammut taslim. Dan semoga terlimpah bagi beliau dari Rabbnya salawat yang paling afdal dan juga salam yang paling sempurna. Inilah bagaimana beliau wafat dikisahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dari sakitnya beliau sampai meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akan dilanjutkan atau kemudian Syekhul Islam berpindah kepada permasalahan yang lainnya. Qala rahimahullahu taala, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa dinuhu baqin, dan agamanya tetap ada. Artinya walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, bukan berarti agamanya sirna. Agamanya tetap ada, diwariskan dari generasi ke generasi sampai masa sekarang ini, dan sampai nanti pada hari kiamat ya, baru kemudian sirna umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah tertinggal ketika hari kiamat tersebut kecuali orang-orang yang kafir, ya, tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidaklah akan terjadi hari kiamat kecuali kepada manusia yang atau seburuk-buruknya manusia. Mereka adalah seburuk-buruknya manusia, manusia yang kafir, tidak ada seorang pun yang beriman ketika itu. Ya, orang yang beriman ketika mendekati hari kiamat, maka akan datang angin ya, yang berhembus ya, yang lebih lembut daripada sutra dan lebih harum daripada misk, yang kemudian akan mencabut nyawa setiap orang yang beriman, yang masih ada keimanan dalam hatinya. Maka mereka tidak merasakan hari kiamat ketika itu, namun hari kiamat akan terjadi menimpa orang-orang yang paling buruk di muka bumi ini, yang kafir, tidak beriman kepada Allah. Wa dinuhu baqin, qala rahimahullah, wa dinuhu baqin, dan agamanya tetap ada. Wa hadza dinuhu, dan inilah agamanya yang sampai kepada kita, agama Islam ini, inilah agamanya. La khaira illa dalla al-ummata alaihi, tidak ada suatu kebaikan kecuali pasti beliau telah menunjukkan umat ini kepada kebaikan tersebut. Wala syarra illa hadzaraha minhu, dan tidak pula ada suatu keburukan kecuali pasti beliau sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umat darinya. Qala wal khairu alladhi dalla alaihi tauhid, dan kebaikan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepadanya yaitu at-tauhid, itu kebaikan yang paling afdal, kebaikan yang paling tinggi di antara kebaikan-kebaikan yang ada, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepada umat ini, yaitu at-tauhid. Qala wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah, dan juga seluruh perkara yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diridhoinya. Ini termasuk kebaikan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingkan umat ini kepadanya. Qala wa syarrul ladzi hadzara minhu asyirku, dan keburukan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan darinya yaitu berupa kesyirikan, mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Inilah yang perkara yang paling besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan darinya dan melarang darinya, yaitu kesyirikan. Qala wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'bah, dan seluruh perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala membencinya dan tidak menginginkannya dari umat Islam ini. Kemudian paragraf ini sebetulnya dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, hanya saja di sini pada syarah ini tata letaknya agak terbalik. Ya, wallahualam di terjemahannya atau di cetakan yang lainnya, di buku ini tata letaknya agak terbalik. Maka kita langsung baca ke syarah Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang paragraf ini. Qala rahimahullahu taala, ay anna dinahu alaihi salatu wassalam baqin ila yaumil qiyamah, yaitu bahwasanya agama beliau alaihi salatu wassalam, yaitu agama yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam, baqin, tetap ada, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Qala tawaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau fama tawaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa waqad bayyana lil ummati jami'a ma tahtajuhu fi jami'i syu'uniha. Maka tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat kecuali beliau telah menjelaskan kepada umat ini seluruh perkara yang dibutuhkan dalam setiap urusan-urusan mereka. Dalam setiap peri kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan bimbingan, ya, dalam bagaimana beribadah, bagaimana berakidah, ya, hubungan antara seseorang dengan istrinya, dengan anaknya, dengan orang tuanya, ya, dengan tetangganya, ya. Kemudian juga dalam perkara perdagangan, simpan pinjam dan lain sebagainya. Seluruh apa yang dibutuhkan oleh umat ini sudah ada aturannya, sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau meninggal kecuali semuanya sudah dijelaskan. Semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang meninggalnya beliau pada hajatul wada, haji perpisahan, ketika manusia berkumpul di Arafah, beliau menyampaikan khutbah kepada mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta persaksian dari mereka semua yang hadir pada saat itu. Dalam keadaan yang hadir ketika itu disebutkan yaitu sejauh mata memandang, sangat banyak ketika itu, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memenangkan kaum muslimin ketika itu di Jaziratul Arab, di Jazirah Arab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta persaksian mereka, ala hal ballagtu, perhatikanlah, bukankah telah aku sampaikan semuanya, bukankah telah aku sampaikan. Maka mereka pun bersaksi, mereka pun bersaksi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan syariat ini. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma fashhad, ya Allah saksikanlah bahwasanya aku telah menyampaikan seluruh risalah ini kepada manusia. Itu menjelang wafat beliau, beliau meminta persaksian kepada umat Islam, kaum muslimin yang hadir di sana di padang Arafah ketika itu, bahwasanya beliau benar-benar telah menyampaikan risalah dengan sebaik-baiknya, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Al-Imam Malik rahimahullahu taala pernah berkata yang maknanya, barang siapa yang kemudian mengada-adakan sesuatu yang tidak ada syariatnya di dalam Islam ini, di dalam agama Islam ini, faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah, maka dia telah menyangka bahwasanya Muhammad itu mengkhianati risalah. Ada sesuatu yang tidak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang tahu siapa? Yang tahu orang ini yang kemudian mengada-adakan sesuatu yang baru tersebut. Ya. Ini perkara Imam Malik rahimahullahu taala. Tidak mungkin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan perkara tersebut, ya. Dalam keadaan itu memang sesuatu yang baik bagi umat. Kalau itu adalah sesuatu yang baik pasti disampaikan. Kalau tidak disampaikan berarti itu bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang kemudian pantas dikerjakan, yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin illa wa kana haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu 'ala khairi ma ya'lamuhu lahu wa yuhadhdhiruhum min syarri ma ya'lamuhu lahu lahum, ma ya'lamuhu lahum." Tidak ada suatu nabi, tidak ada suatu nabi pun, tidak ada seorang nabi pun kecuali wajib bagi dia seorang nabi, itu wajib bagi dia semua nabi, ya, bukan hanya Nabi Muhammad. Tidak ada seorang nabi pun kecuali wajib bagi dia untuk membimbingkan kepada umatnya kepada perkara kebaikan yang dia ketahui kepada umatnya. Semuanya harus disampaikan, ya. Wajib, kewajiban bagi seorang nabi, ya. Dari nabi yang paling awal sampai nabi yang paling akhir, itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib untuk kemudian menyampaikan ini. Dan juga wajib baginya yuhadziru syarra ma ya'lamuhu lahum min syarri ma ya'lamuhu lahum. Dan juga wajib bagi nabi tersebut untuk memperingatkan dari keburukan yang dia ketahui kepada umatnya. Jadi seluruh perkara yang baik itu sudah dibimbingkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh perkara yang buruk pun sudah diperingatkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka dalam atsar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Hendaknya kalian itu mengikuti saja, wa la tabtadi'u, dan jangan kalian mengada-adakan sesuatu dalam syariat ini. Ikuti saja, cukup mengikuti saja, gampang kan? Jangan buat-buat yang baru, ya. Buat-buat sesuatu yang baru berarti harus berpikir lagi, kemudian mengada-adakan sesuatu yang baru tersebut, merancang bagaimana kira-kira ibadah yang baru atau akidah yang baru. Ikuti saja, mudah agama ini, ya. Wala tabtadi'u, dan jangan mengada-adakan. Faqad kufitum, sungguh kalian itu sudah dicukupi dalam perkara syariat ini. Sudah cukup apa yang turun dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sudah cukup bagi kalian, ya. Untuk apa ditambah-tambah lagi? Perkara-perkara yang sunnah yang mungkin belum dikerjakan saja banyak, kenapa menambah perkara-perkara yang tidak diajarkan, ya? Kalau mau bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan perkara-perkara yang sunnah yang belum mampu dikerjakan, lakukan. Nah, begitu banyaknya perkara-perkara sunnah yang belum dilakukan, ya. Lalu mengapa kemudian mengadakan sesuatu yang baru dalam keadaan seperti itu? Qala Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, hatta qala Abu Dzar radhiyallahu anhu, sampai-sampai Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Ma taraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'irun yuqallibu janahihi fis sama'i illa dzakara lana minhu 'ilman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan seekor burung pun yang dia mengepakkan kedua sayapnya di udara kecuali beliau menyebutkan suatu ilmu dari perkara tadi, ya. Itu perkataan Ibnu Mas'ud, walaupun itu adalah suatu yang hadis yang dhaif atau asar yang dhaif, tidak sahih bahwasanya adalah perkataan Ibnu Mas'ud. Tapi yang diinginkan oleh Ibnu Mas'ud yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan segala sesuatu dengan sangat detail, dengan sangat terperinci, ya. Itu yang diinginkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, maknanya betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan agama ini secara sedetail mungkin, serinci mungkin. Tidak ada perkara yang kemudian tidak dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa qala rajulun minal musyrikin li Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Dan berkata seorang pria dari kalangan kaum musyrikin kepada Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, "Allamakum nabiyyukum hadza al-qira'ah." Nabi kalian itu mengajarkan kepada kalian sampai perkara al-qira'ah. Apa itu al-qira'ah? Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, adabu qada'il hajah, yaitu adab dalam menunaikan hajat, buang hajat, ya. Adab dalam buang hajat, buang air besar, buang air kecil, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disampaikan oleh seorang musyrikin kepada Salman al-Farisi. Maka Salman berkata, qala na'am laqad nahana an nastaqbila al-qiblata bi ghaitin aw bawlin aw nastanji bi aqalli min thalathati ahjarin aw an astanjiya bil yamin aw an astanjiya bi raji'in aw 'azmin. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim rahimahullahu taala. Salman al-Farisi berkata, "Ya, betul." Ya. Nabi kami telah mengajarkan hal tersebut, yaitu al-qira'ah, adab dalam membuang hajat. Laqad nahana an nastaqbil al-qiblah bighayatin aw bawlin. Sungguh beliau telah melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Tidak boleh menghadap kiblat ketika buang air besar atau air kecil. Ya, ini salah satu adab yang diajarkan oleh beliau. Qala unastanjiya bi aqalli min thalathati ahjar. Dan beliau melarang kami untuk beristinja, bersuci ya, dari sisa-sisa kotoran ya, baik kencing ataupun kemudian buang air besar ya. Tidak boleh kemudian bersuci kurang dari 3 batu. Apabila yang dilakukan adalah istijmar, yaitu menggunakan batu untuk menghilangkan kotoran yang masih ada di kubul atau dubur, maka dilarang seorang itu menggunakan kurang dari 3 batu. Minimal 3 batu, ya, lebih boleh, namun apabila lebih, maka yang dilakukan adalah menggunakan jumlah batu yang ganjil. Jumlah batu yang ganjil, boleh 5, boleh 7, ya, itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala aw anastanjiya bil yamin. Dan juga beliau melarang kami untuk beristinja dengan tangan kanan. Ya, tidak boleh beristinja dengan tangan kanan, harus dengan tangan kiri. Inilah tangan yang dikhususkan untuk istinja. Ya. Sebagaimana dikhususkan untuk makan, yaitu tangan kanan, tidak boleh dengan tangan kiri. Ada tugasnya masing-masing. Ini sudah diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala aw anastanjiya bi raji'in aw 'azmin. Dan juga beliau melarang kami untuk beristinja dengan roji', yaitu kotoran hewan yang sudah kering, tentu saja yang kalau sudah kering keras hampir seperti batu ya, bisa dipakai untuk kemudian menghilangkan kotoran, tapi dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak boleh beristinja dengan tulang ya, dikarenakan dua hal ini, roji' atau azm, ini adalah makanan saudara kita dari kalangan jin. Ya, roji, yaitu kotoran hewan yang telah kering, ini adalah makanan bagi hewan-hewan mereka. Ya, adapun kemudian tulang, ini adalah makanan bagi mereka kaum jin. Ya, yang bagi mereka kaum jin dikatakan bahwasanya tulang tersebut seakan-akan masih ada dagingnya. Ya, itu yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, ini suatu hadis yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan atau mengajarkan sampai perkara yang mungkin dianggap sepele, yaitu adab membuang hajat. Itu pun dibimbingkan dengan bimbingan yang begitu terperinci. Tidak boleh menghadap kiblat, satu. Tidak boleh beristinja kurang dari 3 batu, 2. Tidak boleh kemudian beristinja dengan tangan kanan, 3. Tidak boleh kemudian beristinja dengan kotoran hewan atau kemudian dengan tulang, 4. Dalam hadis ini 4. Dalam hadis yang lain lebih banyak lagi. Dalam hadis yang lain juga ada kemudian bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam qada'il hajah, membuang hajat. Contohnya seperti doa ketika masuk ke dalam khala, yaitu tempat membuang hajat. Ya, doa ketika keluar dari tempat buang hajat. Ya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ya, untuk kemudian seorang membuang hajatnya dalam keadaan berdiri, walaupun itu bukan suatu yang kemudian terlarang. Ya, bukan, artinya bukan suatu yang haram, tapi itu adalah suatu yang kemudian dibenci. Dan yang lain sebagainya. Qala rahimahullahu ta'ala, fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bayana kulla din imma biqawlihi wa imma bifi'lihi wa imma biiqrarihi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan seluruh agama ini bisa jadi dengan perkataannya, ya, perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjelaskan agama ini dengan perkataannya, atau bisa pula dengan perbuatannya. Rasulullah tidak memerintahkan, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat seperti itu, melakukan yang seperti itu. Maka ini termasuk apa, penjelasan terhadap agama ini, termasuk penjelasan terhadap agama ini, yaitu hendaknya umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, mencontoh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tindakannya tersebut. Sebagaimana dalam sholat, banyak perkara dalam sholat yang kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan dengan perkataannya, ya, tapi dengan perbuatannya itu pun cukup. Para sahabat telah melihat, kemudian mereka menukilkannya kepada kita, ya, dan itu menjadi agama bagi kita, sesuatu yang kemudian hendaknya kita lakukan, bagaimana beliau sholat. Lebih lagi Rasulullah memerintahkan dengan berkatanya, "Sallu kama ra'aitumuni usolli," sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, maka kita mencontoh segala perbuatan beliau yang dilakukan dalam sholat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala wa imma biqrarihi, bisa pula dengan iqrar beliau. Bisa pula dengan ikrar beliau. Apa itu ikrar? Itu pengakuan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ini bukan sesuatu yang terlarang, ya, atau bahkan ini adalah sesuatu yang terpuji, ya, seperti itu. Contohnya adalah apa yang disebut oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, yaitu dia berkata, yaitu Jabir radhiyallahu anhuma berkata, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil, kunna na'zil, kami dulu melakukan azl. Azl itu adalah kemudian ketika seorang laki-laki berhubungan dengan istrinya, dia tidak mengeluarkan yaitu maninya di dalam rahim istrinya, tapi dikeluarkan di luar. Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil, kami dahulu melakukan azl dalam keadaan Qur'an itu turun, dalam keadaan Qur'an itu turun. Itu disitu ada ikrar, ya, pengakuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kemudian yang seperti itu dilarang, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan melarangnya, ya, kemudian akan menjelaskan bahwasanya itu adalah perbuatan yang terlarang, ya, dalam keadaan hal tersebut dilakukan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah ikrar, ini adalah suatu yang menunjukkan bahwasanya dalam agama Islam tidak mengapa melakukan yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, dan banyak perkara yang lainnya dalam contoh-contoh ikrar dari beliau, pengakuan dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah rabbil alamin. Thank you.